dari siapa saja manusia yang diberikan Alkitab. Wa hadzal mitsaqu akhadhahu Allah Ta'ala ala kulli man a'tahu Allahul kutub. Janji tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap orang yang telah Allah berikan kepadanya kitab. Maksudnya para nabi. Artinya Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi. Perjanjiannya berat dan sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahul 'ilma an yubayyana lin-nas ma yahtajuna ilayhi mimma 'allamahu Allah. Dan telah Allah ajarkan kepadanya ilmu, yaitu kepada nabi tersebut ilmu. Yaitu agar dia, yaitu nabi tersebut, menjelaskan apa yang Allah telah ajarkan itu kepada manusia, apa yang mereka butuhkan. Allah mengajari para nabi, nanti para nabi tersebut mengajari manusia. Segala macam yang dibutuhkan oleh manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nanti para nabi tersebut mengajarkannya kepada manusia. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kata-kata mitsaq. Mitsaq, perjanjian. Dan mitsaq ini perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perjanjian kepada seseorang kecuali kepada para nabi dengan kata-kata mitsaq. Karena perjanjiannya kokoh. Kata mitsaq ini tidak Allah ambil perjanjian kecuali Allah mengambilnya dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, di sana ada ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wahai para suami, bagaimana kalian mengambil mahar kembali dari istri kalian? Padahal kalian sudah bergaul dengan dia, merasakan kelezatan dengan istri tersebut. Dan kalian sudah mengambil perjanjian, mitsaq yang kokoh. Apa yang ingin saya tuju dari perkataan saya ini? Kata mitsaq hanya Allah pakai di dalam Al-Quran untuk perjanjian antara Allah dengan para nabi. Agar setiap nabi yang diberikan Alkitab, diberikan wahyu, menyampaikannya kepada manusia. Nah, ternyata kata mitsaq Allah Subhanahu wa taala pakai di dalam pernikahan. Menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah perjanjian yang kokoh. Itu tujuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata mitsaq kecuali itu adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala pakai itu ketika pernikahan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para perempuan sudah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Ini menunjukkan pernikahan adalah perjanjian suci. Kokoh, agung. Sebagaimana perjanjian antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat tercela sekali kalau ada manusia-manusia yang mereka ini berkhianat, selingkuh. Sangat tercela sekali. Kenapa demikian? Karena berarti mereka sudah menggagalkan perjanjian yang sangat kokoh. Yang tidak pernah ada perjanjian tersebut kecuali antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Makanya penulis mengatakan di sini al-mitsaq huwal ahdu tsaqil al-mu'akkad. Mitsaq adalah sebuah janji yang berat lagi dikuatkan. Kemudian penulis mengatakan wa'allamahu al-ilma an yubayyana lin-nas ma yahtajuna ilayhi mimma 'allamahu Allah wa la yaktumuhum dhalik wa la yabkhalu 'alayhim bihi. Dan Allah telah mengajarkan kepada nabi tersebut ilmu, yaitu agar dia menjelaskan apa yang telah Allah ajarkan itu kepada manusia, apa yang mereka butuhkan, dan tidak menyembunyikannya dan bakhil dengannya kepada mereka. Tidak boleh seorang nabi bakhil. Maka begitu juga seorang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan ilmunya apabila diperlukan ilmunya. Ada sebagian orang kalau perkara-perkara dunia mereka ahli, misalkan dalam sebuah perusahaan. Mereka ini ahli dalam sebuah mesin, ya. Nah, si ahli ini tidak mau memberitahukan kepada kawannya agar hanya dia di perusahaan tersebut yang tahu mesin tersebut. Kalau seandainya dia beritahukan kepada kawannya, maka nanti jobnya berkurang, salary-nya berkurang. Ya. Nah, ini dalam perkara dunia, boleh enggak seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh. Apalagi dalam perkara akhirat. Seseorang tidak boleh untuk menyembunyikan apa yang ada dalam perkara akhirat. Barang Rasulullah SAW bersabda, "Man katama ilman uljima bilijanin minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, maka dia akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Makanya tidak boleh seorang nabi bakhil terhadap umatnya untuk mengajarkan apa saja yang diperlukan oleh umatnya. Begitu juga seorang alim tidak boleh bakhil terhadap jamaahnya untuk mengajarkan apa saja yang diperlukan oleh jamaah. Dan ini dilakukan oleh para ulama-ulama, baik yang sekarang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Senantiasa waktu mereka gunakan untuk umat. Makanya kalau ada orang yang bertanya, mau tidak mau harus dijawab, harus dihadapi. Walaupun kadang-kadang tengah malam, walaupun kadang-kadang saat istirahat, ya. Karena mungkin pertanyaannya penting dan memerlukan jawaban yang segera. Makanya itu yang membuat salah satu hal yang membuat handphone saya nomornya siapa saja boleh memilikinya. Ada sebagian ustaz yang tidak, karena mungkin dimarahi oleh istrinya. Ada seorang ustaz ditelepon oleh seorang perempuan bertanya agama bagus-bagus, istrinya di sampingnya. Kemudian si perempuan ini bertanya, ustaz di loudspeaker, ustaz pertanyaan nomor 1 gini. Oh jawabannya begini, boleh nggak bertanya nomor 2 ustaz? Kata istrinya begitu. Itu mungkin karena kecemburuan istrinya, wajar saja. Kadang-kadang ada ustaz nelfon, ditelepon oleh jamaahnya. Kebetulan yang nelfon ibu-ibu. Maka istrinya di samping main bekas botol aqua tuh, kerjek. Maka tidak diperbolehkan seorang yang berilmu untuk menyembunyikan ilmunya. Seorang pendakwah, dia sudah abdikan waktunya untuk umat hampir 24 jam. Meskipun dia tidak diperbolehkan untuk menelantarkan anak istrinya. Seperti misalkan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda. Salman Al-Farisi berkata, Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu mempunyai hak. Wa li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu mempunyai hak untuk tidur. Karena Abu Darda terkenal malam itu ibadah. Istrinya ditelantarkan. Maksudnya pada waktu itu beliau lebih memilih untuk ibadah. Kemudian siang puasa. Jadi istrinya pun ingin bergaul dengan suaminya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tetapi yang jelas seorang yang berilmu tidak boleh dia menyembunyikan apa yang dia miliki. Misalkan dia ahli ilmu waris, tidak boleh dia tidak boleh untuk menyembunyikan ilmunya. Dikasih kepada muridnya ilmunya cuma kulitnya saja, agar orang-orang semua menunjuk kepada dia. Ini tidak boleh. Dalam ilmu dunia tidak boleh. Khususan idza sa'aluhu aw waqa'a ma yajibu dzalik. Khususnya bila mereka bertanya kepadanya atau terjadi suatu kondisi yang mengharuskan hal tersebut. Sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Fa inna kullaman 'indahu 'ilmun yajibu 'alaihi fi tilkal hal an yubayyinahu wa yuwaddihu al-haqqa wa yuwaddihu al-haqqa min al-batil. Karena setiap orang yang memiliki ilmu, maka pada saat itu wajib atasnya menjelaskan dan menerangkan kebenaran dari kebatilan. Makanya tidak boleh menunda jawaban. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan tersebut diperlukan tidak diperbolehkan. Ya, mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan tersebut diperlukan tidak diperbolehkan. Karena orangnya memerlukan hukumnya segera. Bagaimana dia mau melaksanakan aktivitas ibadahnya kalau seandainya tidak dijawab? Misalkan ada orang berumroh, WhatsApp ke ustaz. Ustaz, saya sebentar lagi tawaf nih, tapi ada kejadian begini-begini, mohon segera dijawab. Maka jawab ustaz, kena gin bas minggu lu menjawabnya. Padahal di depannya tawaf. Nah, enggak boleh. Itu mengakhirkan penjelasan saat penjelasan tersebut diperlukan, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kalau ditanya, maka pada saat itu wajib menjawab, menerangkan, dan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu tugasnya para nabi dan juga pewaris-pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian, fa'ammal muwaffaqun faqamu bihadha atammal qiyam. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, niscaya mereka akan menunaikan dan menyempurnakan kewajiban tersebut. Para nabi senantiasa menunaikan tugas itu. Menjelaskan kepada manusia apa saja yang Allah jelaskan kepada mereka. وَعَلَّمُ النَّاسَ مِمَّا عَلَّمَهُمُ اللَّهِ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ رَبِّهِمْ. Dan mereka mengajarkan manusia apa yang telah Allah ajarkan padanya, dengan maksud memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaqatan 'alal khalq wa khaufan min ismil kitmam. Dan sebagai rasa kasih sayang terhadap makhluk serta rasa takut dari dosa menyembunyikan ilmu. Nah, ini terkenal dari ulama-ulama di zaman sekarang pun terkenal. Mereka sangat-sangat menjual waktunya untuk umat. Kadang sudah letih, sudah capek, tapi ada saja yang mencegat beliau-beliau, maka akhirnya mereka menjawab dengan keletihan dan kecapean tersebut. Misalkan kadang kajian sudah 2 jam setengah. Habis kajian, masih ada yang bertanya. Sedikit aja. Nah, itu susah untuk ditolak. Ya, karena pada saat itu, mungkin dia memerlukan jawaban segera. Dan pertanyaannya mungkin tidak bisa disampaikan di tengah orang banyak. Nah ini para ikhwan. Wa amman ladzina utul kitab minal yahud wan nasara wa syabahah wa man syabahahum fanabadhu hadhihi al-uhuda wal mawathiq wara'a dhuhurihim. Sedangkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dari kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang seperti mereka, maka mereka telah melemparkan perjanjian dan ikatan-ikatan tersebut di belakang punggung mereka, dan mereka tidak memperdulikannya. Fakatamul haqqa falam ya'ba'u biha, mereka tidak memperdulikannya. Ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Perjanjian mereka dengan Allah mereka tidak tunaikan. Ingat sekali lagi ya, perjanjian tadi penting saya berikan faedah. Itu faedah dari para ulama tafsir, bahwasanya kata mitsaq hanya Allah pakai di dalam perjanjian antara Allah dengan para nabi. Antara Allah dengan para nabi. Dan juga dipakai dalam pernikahan. Menunjukkan bahwa pernikahan itu janji suci yang agung. Makanya sangat tercela kalau seandainya di antara pasangan suami istri ada yang berselingkuh. Ada yang berselingkuh. Baik itu suami yang berselingkuh atau istri yang berselingkuh. Suami yang berselingkuh, kasihan kadang-kadang istrinya. Kan terlihat tuh di media sosial kadang-kadang. Istri menciduk suaminya dengan pelakor. Ya kan? Kasihan tuh. Sudah istrinya sibuk di rumah, masak, nyuci, ngepel. Kemudian ada pekerjaan lain, menciduk suami. Ini tambahan tuh, tambahan pekerjaan. Ya, habis nyusui anak, nyiduk suami. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kebalikannya juga begitu. Kalau istrinya yang selingkuh, ada pekerjaan lain yang dimiliki oleh suami, yaitu menciduk istri. Sudah panas hujan, misalkan ojek online, panas hujan dia hadapi, capek-capek. Ada yang banyak cancel orang beli, makanan di cancel, rugi dia. Panas hujan dia dapati, pulang ke rumah menciduk istrinya. Nah, ini perselingkuhan itu memang sangat dibenci dalam agama Islam karena dia melanggar janji yang sangat kuat. Janji yang tidak dipakai kecuali dipakai oleh Allah kecuali antara Allah dengan para nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ahibati hafizakumullah. Wa amman ladzina utul kitab, ini sudah tadi. Kemudian fakatamul haq wa adharul batil tajarruan ala maharimillah wa tahawunan bi huquqihi ta'ala wa huquqil khalqi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah melemparkan perjanjian dan ikatan-ikatan tersebut di belakang punggung mereka. Dan mereka tidak memperdulikannya. Mereka menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan sebagai sikap lancang terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Serta mereka meremehkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak makhluk. Orang Yahudi begitu. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan minuman keras, judi, riba, mengharamkan onta, kambing. Ini Yahudi. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Yang penting mereka selamat menurut mereka. Washtarau bidzalikal kitman tsamanan qalila. Dan dengan menyembunyikan itu mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Termasuk penyembunyian kaum Yahudi adalah yaitu mereka menyembunyikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum, apa sebabnya? Kenapa orang kaum Yahudi menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Apa sebab kaum Yahudi menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasad tentang tentang kenabian, apa maksudnya hasad tentang kenabian? nabinya dari tidak dari mereka. Makanya mereka mengatakan nahnu sya'bul mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan. Sudah ngaku-ngaku begitu, ternyata nabinya bukan dari mereka. Ternyata nabinya bukan dari mereka. Wa huwa ma yahsulu lahum in hasala min ba'dhi riyasat wal amwal al haqira min safalatihim al muttabi'in ahwa'ahum al muqaddimin shahawatihim ala al haqq. Yaitu sesuatu yang mereka dapatkan jika mendapatkannya berupa sedikit kedudukan, harta yang hina dari orang-orang yang rendah, yang mengikuti hawa nafsu mereka dan mendahulukan syahwat mereka daripada kebenaran. Salah satu penyebab orang menolak kebenaran adalah syahwat. Menginginkan harta, tahta, atau wanita. Begitulah Yahudi. Kenapa mereka menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka menginginkan kedudukan. Mereka anggap bahwa kalau dari bangsa kami itu yang menjadi nabi, maka kami akan berkuasa secara ekonomi. Itu maksud mereka. Jadi salah satu penyebab orang menolak kebenaran adalah takut rugi. Begitulah Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh pemimpin-pemimpin kaum musyrikin Quraisy. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena takut kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul, maka menguasai seluruh perdagangan. Akhirnya mereka menyembunyikan kebenaran. Tahu. Mereka itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Cuma tidak mau menerima karena takut kehilangan dunia. Nah ini para ikhwan. Makanya kadang-kadang sebagian juga para pelaku bid'ah, mereka tidak mau meninggalkan bid'ahnya. Karena kalau seandainya ditinggalkan bid'ahnya, maka tidak ada lagi pemasukan. Tidak lagi pendapatan dari perbuatan bid'ah tersebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi'sa ma yashtarun." Amatlah buruk tukaran yang mereka terima tersebut. Padahal kalau mereka menerima kebenaran, maka mendapatkan surga. Tapi kalau mereka menyembunyikan kebenaran, mereka tukar dengan dunia yang sedikit, samanan qalilan, harga yang sedikit. Maka mereka cuma dapat berapa sih dunianya dibandingkan nikmat di akhirat. Makanya Allah mengatakan fabi'sa ma yashtarun. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Ya. Surga diganti dengan dunia, tidak bisa dibanding. Seperti membandingkan antara pedang yang begitu tajam dengan kayu. Coba pian kalau ada orang berkata, mana yang lebih tajam? Pedang ini atau kayu? Boleh enggak membandingkan seperti itu? Tidak boleh. Itu namanya menghina pedang. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang telah menukar dunia, menukar surga dengan dunia. Tidak mau menampakkan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar. Ajarannya benar, demi hanya sebatas ingin dapat dunia. Dikatakan sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dapat dunia. Makanya Allah mengatakan fabi'sa ma yashtarun. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Li'anna akhasul 'iwab. Karena hal itu imbalan yang paling rendah. Ya, dunia imbalan paling rendah dibandingkan nikmat akhirat. والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعاده الابديه والمصالح الدينيه والدنيويه اعظم المطالب واجلها. Sedangkan sesuatu yang mereka benci, yaitu menjelaskan kebenaran yang mengandung kebahagiaan yang abadi, manfaat agama maupun dunia, adalah harapan dan cita-cita yang paling tinggi dan paling mulia. Alam yakhtaru ad-dani al-khasis wa yatruku al-'ali an-nafis illa li su'i hadhihim wa hawanihim wa rukunihim la yuslihuna li ghairi ma khuliqalah. Dan tidaklah mereka memilih yang rendah lagi hina, dan meninggikan yang tinggi, dan meninggalkan yang tinggi lagi mahal, melainkan karena buruknya bagian mereka, kehinaan mereka, dan kondisi mereka yang tidak baik bagi selain tujuan untuk apa mereka diciptakan. Maksudnya gini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menyembunyikan kebenaran, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengakui ajaran Rasulullah SAW, dan ajaran nabi-nabi sebelumnya, karena menginginkan dunia. Padahal perbandingan antara dunia dengan menerima kebenaran, kemudian menjelaskannya kepada manusia, itu sangat jauh. Kalau mereka menolak kebenaran, mereka dapat dunianya mungkin. Tapi kalau mereka menerima kebenaran, menjelaskannya kepada manusia, bahwa inilah nabi terakhir yang benar, inilah ajaran yang benar, maka niscaya mereka akan mendapatkan kenikmatan abadi, tiada tara, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar, tidak pernah terbesit dalam hati. Tidaklah mereka memilih dunia, meninggalkan kenikmatan di surga, kecuali karena buruknya sifat mereka. Ya, itu. Dan kecuali karena mereka lupa tujuan hidup diciptakan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali memikirkan bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Kalau antum dihadapkan antara dua pilihan, kalau saya pilih A, maka saya akan dapatkan dunia banyak tapi berdosa di hadapan Allah. Kalau pilih B, saya akan dapat dunia sekedarnya tapi dijanjikan surga. Mana yang antum pilih? Ulun campuran A dan B. Ya, maksudnya kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu. Dia kalau memilih A, bermaksiat tapi dapat dunia banyak. Sedangkan B, tidak bermaksiat, dapat dunia sedikit. Maka semestinya orang memilih B. Kenapa demikian? Karena ketika dia memilih B, meskipun di dunia sedikit, toh sementara di dunia. Tapi dijanjikan oleh Allah surga yang mala ainun ra'at, tidak pernah nikmatnya, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samiat, nikmatnya tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, nikmatnya tidak pernah terbesit di dalam hati. Nah, ini yang akhirnya membuat kita kalau mau melangkah berpikir panjang. Kira-kira ini usaha halal tidak? Kira-kira kalau aku tanda tangani ini kira-kira mendatangkan surga atau neraka. Jangan melihat nikmatnya yang sekarang. Apalagi kalau sudah melihat terlalu banyak melihat ke atas. Wah, kawan SMA sudah berumah, gana, rumah, mobil, ya. Maka aku kene-kene aja. Nah, ini akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Nah, ini yang disebut oleh Allah, fabiksa ma yashtarun. Alangkah buruknya apa yang telah mereka tukar tersebut. Alangkah buruknya tukaran yang mereka terima. Baik, kemudian penulis mengatakan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, ay minal qaba'ih wal batilil qawli wal fi'li. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa keburukan dan kebatilan perkataan maupun perbuatan. Ini sebagian orang, hati-hati. Jangan bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Hati-hati. Diancam oleh Allah. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu dengan dosa yang mereka kerjakan, jangan gembira. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ai bil khairil ladzi lam yaf'aluh wal haqqal ladzi lam yaquluh. Yaitu maksudnya dipuji dengan kebaikan yang tidak mereka kerjakan dan kebenaran yang belum mereka katakan. Nih, hati-hati. Yang kadang-kadang dipuji oleh orang atau ingin dipuji oleh orang padahal dia tidak berbuat seperti yang dipujikan. Ya. Maka ini harus dia cegah agar hatinya tidak ujub. Lihat si fulan, kayaknya ahli sholat malam. Lihat si fulan, kayaknya ahli baca Quran di rumah. Padahal dia tidak begitu. Maka jangan gembira dengan pujian orang yang kita tidak mengerjakannya. Ya, yang kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena itu membuat orang akhirnya menjadi orang munafik. Selalu berpura-pura di hadapan orang banyak. Dan menumbuhkan sikap ujub. Bayangkan Pak, orang yang beramal, ahli ibadah, kalau dia ujub, merasa memiliki ibadah, itu saja tidak boleh. Ini tidak beramal tapi ujub. Paham lah Bian? Ya. Ini para ikhwah. Yang beramal ujub saja tidak boleh. Apalagi yang tidak beramal ujub. Ya. Maka hati-hati, ini permasalahan hati. Orang kadang-kadang suka dipuji. Bukan karena perbuatan yang dia lakukan. Tapi karena pujian yang dia inginkan. Bian tahulah, Masjid Imam Syafi'i itu siapa yang bangun? Maka Jarsidin, paman ulun. Jadi kerjaan pamannya dia akui, bukan kerjaan dia. Nah, itu maksudnya. Dan ini persis seperti hadis Rasul. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayizzur. Orang yang berpura-pura dengan sesuatu yang tidak dimiliki seperti memakai dua lapis topeng. Dikira ahli ibadah, padahal tidak. Makanya kadang sedih sendiri, Pak. Betul. Kita tahu hakikat diri sendiri, ya. Kadang ketemu orang, ketemu di luar daerah. Kalau Pian kan sudah munyak, teman-teman. Kalau ketemu orang di luar daerah. Alhamdulillah, Ustaz bisa bertemu lawan Pian. Kemudian menangis. Kenapa menangis, Julen? Ya, padahal kita manusia penuh dengan dosa, kekurangan, kesalahan. Ya, itu sedih, kitanya yang sedih. Kenapa? Karena kita tahu diri kita siapa, apa, bagaimana. Ya, hati-hati. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabithi thawbayizzur. Ini suka dipuji dengan yang belum dia kerjakan. Itu termasuk sifat Yahudi. Suka dipuji dengan yang belum dia kerjakan. Termasuk sifat Yahudi. Fajama'u baina fi'li syar wa qawlihi wal farah bidhalik wa mahabbati an yuhmadu ala fi'li al-khair alladhi lam yaf'al. Akhirnya dia mengumpulkan dua hal. Yang pertama, perbuatan buruk dan perkataan buruk, serta gembira dengan hal tersebut dan suka akan pujian terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Jadi dua kekeliruan, mengumpulkan perkataan buruk, yaitu ujub tadi. Yang kedua, yaitu suka dipuji dengan sesuatu yang belum dia kerjakan. Kan ada ceritanya sahabat bangun malam. Hadisnya tentang ruqyah. Jadi hadis inilah yang menjadikan akhirnya Al-Fatihah itu merupakan bacaan ruqyah. Jadi sahabat ini bangun malam. Siapa di antara kalian yang bangun malam tadi malam? Kata sahabat di antara. Maka masing-masing menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Kemudian sahabat ini bercerita. Adapun saya, amma ana fastayqadhu. Adapun saya, aku bangun bukan karena saya bangun malam. Ya, di sini jujur. Susah untuk jujur itu, Pak. Ya, apalagi kalau seandainya kedudukannya sudah tinggi. Ustaz, orang terkenal apa gitu. Ustaz, pian puasa kah Senin ini? Padahal kesini kada puasa. Tapi karena malu. Itu ingin dipuji dengan sesuatu yang belum dia kerjakan. Sahabat ini mengatakan, saya bangun bukan karena bangun malam, tapi karena digigit oleh kalajengking. Maka kemudian disebutkan oleh para sahabat yang lain, wama adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh membaca surat Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk penyakit-penyakit yang juga lahiriah, bukan hanya batiniah. Intinya hati-hati. Sifat yuhmadu bima lam yaf'alu. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka dipuji dengan sesuatu yang belum ia kerjakan. Sudah jujur saja. Kalau memang seseorang melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah, ya sudah inilah saya. Jujur saja. Tidak perlu dibuat-buat. Dan biasanya yang dibuat-buat itu uyuh-uyuh. Ya, karena pura-pura, hidupnya jadi pura-pura. Di hadapan manusia tidak jujur. Pura-pura. Ya. Apalagi ada cerita sufi. Ustadznya atau syekhnya suka nonton TV. Lalu ada seorang murid bertanya-tanya dalam hati. Kenapa syekh ini suka nonton TV? Di dalam TV itu kan ada musik, ada perempuan. Di hadapan sini sekarang ada musik perempuan. Kenapa syekhnya? Ternyata apa? Kata syekhnya, aku wajahku melihat TV, tapi yang aku lihat bukan TV. Rasulullah SAW. Dibungulnya pun. Ini tidak benar seperti itu. Dan saya sudah janji nanti pada suatu saat, saya akan bahas masalah bertemu Nabi zaman sekarang dalam keadaan jaga. Mungkinkah itu terjadi? Karena kalau mungkin, aman bisa jadi sahabat Nabi. New sahabat. Karena kan setiap yang bertemu dengan Nabi beriman dan mati dalam keimanan sahabat Rasulullah SAW. Itu kadang-kadang yang terjadi, akhirnya banyak perbuatan bid'ah dari kisah-kisah seperti itu. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Dan ternyata mereka punya dalil. Dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul. Bahkan perkataan para sahabat. Makanya saya akan bahas nanti. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fala tahsabannahum bimafazati minal azab. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Ai bimahallin najwah minhu salama. Maksudnya, selamat dan bebas. Bal qad istahaqqu wa yusiruna ilaihi wa lihadza qala wa lahum adzabun alim. Maka tetapi mereka berhak mendapat siksa dan mereka akan menuju kepadanya. Karena itulah Allah berfirman, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Wa yadkhulu fi hadhihi al-ayati al-karimah ahlul kitab alladhina farihu bima 'indahum min al-'ilm wa lam yanqadu lir-rasul. Termasuk dalam ayat yang mulia ini adalah ahli kitab yang bergembira dengan sesuatu yang ada pada mereka berupa ilmu, namun mereka tidak tunduk kepada Rasul. Jadi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka bangga. Kami ini ahli kitab, diberikan Taurat, diberikan Injil. Jadi mereka mempunyai semacam keistimewaan menurut mereka. Tapi ternyata kitab-kitab tersebut tidak membuat mereka beriman kepada para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Waza'amu annahum humul muhiqquna fi halihim wa maqalihim. Dan mereka menyangka bahwa merekalah yang benar dalam kondisi real dan pandangan hidup mereka. Wa kadzalika kullu man ibtada'a bid'atan qawliyatan aw fi'liyatan wa fariha biha wa da'a ilayha wa za'ama annahu muhiq wa ghayruhu mubtil kama huwa alwaqi' min ahli albid'ah. Demikian juga orang yang berbuat bid'ah, baik perkataan maupun perbuatan, dan senang dengannya, lalu mengajak orang kepadanya dan menyangka bahwa dia benar dan selainnya batil, sebagaimana umumnya terjadi pada ahli-ahli bid'ah. Bid'ah begitu. Dan saya sampai sekarang sangat heran, kenapa amalan bid'ah lebih terkenal dibandingkan amalan sunnah di tengah kaum muslimin. puasa nisfu Syaban. Itu dalilnya lemah palsu. Lebih terkenal dibandingkan puasa hari Arafah, hari Asyura. Lebih terkenalnya dari mana? Puasa nisfu Syaban, warung jualan nasi bubur besokan kedidak. Sedangkan puasa ketika hari puasa Asyura, puasa Arafah tidak seperti itu. Ulun tahunya dari mana? Ada langganan bubur ulun di Banjar Indah. Nungkar besokan kada berjualan. Esoknya ulun datangnya lagi, kemana pian? Semalam kada berjualan. Menghormati orang puasa nisfu. Batu ulun takuni. Pian bang puasa? Kadang kada puasa. Ya. Jadi pada ikhwah, aneh. Puasa yang hadisnya sahih, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, hadis puasa Arafah riwayat Muslim, hadis puasa Asyura riwayat Bukhari, sahih, tidak ada keraguan padanya, tidak masyhur di tengah kaum muslimin. Puasa yang hadisnya lemah, palsu, lemah sekali, mungkar, hadisnya masyhur di tengah kaum muslimin, diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, begitulah perbuatan kita. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa dallatil ayatu bimafhumiha ala anna man ahabba an yahmada wa yuthna alayhi bima fa'alahu minal khair wattiba'il haq idza lam yakun qasduhu bidzalik ar-riya wa sumah annahu ghairu madzmum. Nah, ini penting. Ayat ini dengan pemahamannya menunjukkan bahwa barang siapa yang suka dipuji dan disanjung dengan apa yang telah diperbuatnya berupa kebaikan dan mengikuti kebenaran, apabila tujuannya bukanlah ingin riya dan didengar sum'ah, maka hal itu tidaklah tercela. Bal hadza minal umuril matlubah allati akhbarallahu annahu yujzi biha almuhsinin lahul a'mal wal aqwal. Bahkan hal ini termasuk perkara yang dianjurkan yang telah Allah kabarkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat dalam keperkataan dan maupun perbuatannya. Maksudnya gini, kalau ada orang beramal, dilihat oleh manusia, lalu dipuji oleh manusia amalannya tersebut, tapi tujuannya bukan karena riya, tapi tujuannya ingin agar orang lain mencontoh, maka ini tidak mengapa, tidak tercela. Seorang bapak baca Quran di tengah rumahnya agar istrinya ya berhenti main TikTok, agar istrinya berhenti main handphone. Maka pada saat itu bapak ini bukan riya, tidak tercela, tapi mengajak orang. Makanya riya itu adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Kalau beramal ingin dilihat agar diikuti, bukan riya dan tidak tercela. Paham ya para ikhwan? Nah, ini pemahaman dari ayat ini seperti itu. Wa annahu jaza biha qawas khalqihi wa sa'aluha minhu kama qala Ibrahim alaihi salam waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Yang artinya, dan bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap hamba-hambanya yang dicintainya dan mereka memohon hal itu kepadanya seperti perkataan Ibrahim, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Artinya gini, kalau orang beramal tujuannya agar dicontoh oleh manusia, tidak mengapa. Seperti doanya Nabi Ibrahim, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya, jadikanlah aku suri tauladan sepeninggalku. Jadikanlah aku selalu dibicarakan orang dengan pembicaraan yang baik. Nah, ini tidak riya namanya. Ini boleh. Jadi beramal agar dikenang orang kebaikannya, tidak mengapa. Ya, dengan catatan dia tidak boleh riya atau ujub. Begitu juga Allah berfirman atas Nabi Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam semesta. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lihat di situ, Nabi Nuh dipuji oleh Allah sebagai orang yang ihsan. Nah, ini tidak mengurangi keikhlasan Nabi Nuh. Jadi kalau manusia mendapat pujian manusia, mendapatkan pujian dari orang lain tanpa dia mencari, maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Paham ya para ikhwan? Hamba-hamba dari Yang Maha Rahman berkata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga bukan riya. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin di antara kaum muslimin. Boleh. Ya, ini bukan riya karena tujuannya ingin dicontoh oleh manusia. Ini semua adalah nikmat Sang Pencipta atas hamba-hambanya, di mana itu semua membutuhkan sikap syukur. Alhamdulillah selesai surat tafsir surat Ali Imran ayat 188. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada tafsir surat Ali Imran ayat yang selanjutnya. Kita sebagai pengetahuan, surat Ali Imran sampai ayat yang ke-200, jadi sebentar lagi ini selesai. Insyaallah bulan Ramadan kita selesai. Jadi kajian Selasa subuh tetap. Ya, Selasa subuh tetap. Dan insyaallah tidak mengantuk kan, karena sahur mungkin tidak terlalu malam. Jadi tetap saja kita kajian Selasa subuh. Sama Rabu subuh tetap. Adapun malam saya absen. Ramadan absen malam. Jadi tidak ada kajian sama sekali dari saya pada bulan Ramadan di Masjid Imam Syafi'i atau di masjid-masjid lain. Ulun hendak berbuka puasa berkeliling masjid. Masjid Usma, Masjid Imam Syafi'i, kena Masjid Al-Jihad, kena Masjid Hasanuddin, kena Masjid Utsman, kena Musala Al-Faruq. Hendak berkeliling buka puasa, tapi kada hendak ceramah. Pokoknya buka puasa ya. Pun. Nah, insyaallah nanti ketika selesai nanti kitab kedua, jilid kedua. Kalau kita masih hidup, Pak. Insyaallah. Jilid kedua. Ini jilid pertama ini surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kita memerlukan hampir 5 tahun. Dan ini kemuliaan dari Allah bahwa semua dari jamaah istiqamah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu tafsir. Mudah-mudahan yang kita baca menjadi amal saleh nanti di akhirat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah.